Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati, ahibbai rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala karunia-Nya kita bisa sempurna dalam menjalankan ibadah kepada-Nya. Hadirin dan jamaah yang tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan kita masih pada bab kitab Al-Halal Wal-Haram. Namun kita singkat penjelasannya, kita ambil bagian terakhir saja. Ya, pertemuan ini kita ambil bagian terakhir saja, yaitu tentang hubungan. Karena di sini tidak dijelaskan judulnya, hanya pasal, ya. Atau ada terjemahnya itu bagian akhir. Hubungan antara atau sikap kita terhadap para penguasa dan pegawainya yang zalim. Ya, penguasa dan jajarannya yang zalim. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam anna lakam al-umara'i wal-ummali al-zulumah salasatu ahwalin. Ketahuilah bahwasanya engkau bersama para penguasa dan para pegawainya yang zalim, ya, itu ada tiga kondisi. Jadi kita ada tiga kondisi menyikapi para penguasa dan pegawainya, jajarannya yang ada kedzaliman pada mereka. Al-halul ula, kondisi yang pertama, an tadkhula alaihim wa hiya syarruha. Yang pertama, engkau masuk pada mereka, masuk bersama mereka atau berada di tengah-tengah mereka. Wa hiya syarruha, dan ini adalah yang paling buruk. Dan ini adalah yang paling buruk, ya. Faqad ruya an-nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, man ata abwaba salatina ibtatana. Barang siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka dia akan terfitnah. Ya. Juga Rasul mengatakan, wa masdadu abdun min sultani qurban illa sdada min Allahi bu'dan. Dan tidaklah seorang hamba bertambah dekat, ya, mendekatkan dirinya kepada penguasa kecuali bertambah jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, pertama. Jadi kondisi yang pertama, kita berada di kekuasaan, kita berada di lingkar kekuasaan. Maka ini yang paling buruk, kata Imam Qudamah rahimahullahu taala, kalau kekuasaan itu adalah kekuasaan yang zalim, penguasanya penguasa yang zalim dan jajaran pegawainya juga zalim. Nah, kita berada di lingkaran itu, maka itu yang paling buruk, kata beliau rahimahullahu taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal itu, disebutkan man ata abwaab as-salatin ya ittatana, barang siapa yang datang kepada pintu-pintu penguasa, maka dia akan terfitnah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu mudah untuk seorang sewenang-wenang pada orang lain, atau dia mudah memainkan kewenangannya itu sesuka yang dia inginkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak para penguasa binasa, dan betapa banyak orang-orang yang mendukung penguasa yang zalim itu binasa, seperti Fir'aun, Haman yang mendukungnya, yang ada di lingkaran kekuasaannya, sama dua-duanya binasa. Bahkan Nabi tadi mengatakan, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada penguasa melainkan dia akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Hudzaifah, ini Hudzaifah bin Yaman, iyyakum wa mawaqifal fitan, hendaklah kalian menjauhi tempat-tempat fitnah. Faqila wa mal mawaqiful fitan, apa itu tempat-tempat fitnah wahai Hudzaifah? Qala, maka beliau mengatakan, abwabul umara, yaitu pintu-pintu para penguasa. Yadkhulu ahadukum ala al-amiri wa yusaddiquhu bil kadhib wa yaqulu ma laysa fihi. Salah seorang di antara kalian akan masuk atau mendatangi para penguasa, kemudian kalian membenarkan dengan kedustaan, dan kalian berkata sesuatu yang tidak ada pada mereka. Jadi ini diantara keburukan atau fakta yang nyata, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, mendekatkan dirinya ingin meminta jatah kekuasaan, ya, atau ingin mendapatkan sesuatu dari dunia dengan kekuasaannya. Maka Hudzaifah mengatakan seperti itu, hendaklah kalian menjauhi tempat-tempat fitnah. Tempat fitnah yang dimaksud oleh Hudzaifah adalah mendatangi pintu-pintu kekuasaan. Di antara terfitnahnya seorang dengan pintu kekuasaan itu adalah seorang akan membenarkan terus, ya, apa yang dilakukan oleh penguasa padahal itu dusta. Atau kita sendiri akan mengatakan benar yang itu padahal itu dusta. Apa di antara dustanya? Wa yaqulu ma laysa fi. Seorang berkata sesuatu yang tidak ada pada penguasa. Ya. Terbanyak pada hari ini, terutama mereka yang haus kekuasaan, penjilat-penjilat kekuasaan, penyembah-penyembah kekuasaan, ya, tidak malu-malu lagi ditonton masyarakatnya. Bahkan media pada hari ini terlalu banyak, ya, di layar kaca, di layar medsos, keluar wajah-wajah dia. Dan tidak malu-malu lagi untuk bersumpah sama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini dan itu, sesuatu yang tidak ada pada mereka. Maka lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujur yahdi ilan nar. Dan dusta itu menggiring seorang kepada kepajiran, dan kepajiran itu menggiring seorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kam min kalami haula'i yukadibu alal haqa'iq. Betapa banyak ucapan-ucapan mereka itu, penjilat-penjilat kekuasaan itu, berkata sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Jadi dunia-dunia yang mereka mengira apa? Dunia. Ya. Lihat Haman. Dia tidak kuasa ya, untuk menahan Firaun. Bahkan dia ikut membenarkan apa yang dikatakan Firaun. Ya. Inilah seorang yang tunduk kepada kekuasaan dan mencintai kekuasaan lebih daripada agamanya. Maka yang semacam ini harus kita hindari. Ya. Wa qala ba'dul umara li ba'di zuhad. Berkata sebagian penguasa kepada orang-orang zuhud, ahli zuhud. Ala ta'tina, kenapa kamu wahai orang-orang zuhud tidak pernah datang kepada kami, tidak minta kepada kami? Wa qala, maka orang-orang zuhud mengatakan, akhafu idza adnaitani fatantani. Kami khawatir, aku khawatir bila aku meminta kepadamu, mendatangimu, maka engkau akan memfitnah kami. Maka kami akan terfitnah, ujian besar engkau dengan kekuasaanmu itu. Wa in aqsaita wa in aqsitini haramtani. Kalau seandainya kami menjauhimu, ya, kalau seandainya kami menjauhi engkau, engkau akan menghalangi kami. Ya, lihat. Ahli zuhud, orang zuhud artinya ahli sunnati wal jamaah, para ulama dan para thalabul ilmi, kita seharusnya berada di dalamnya. Dia tidak datang kepada kekuasaan karena khawatir terfitnah. Sebagaimana dia tidak menjauh dari kekuasaan, tidak keluar dari kekuasaan seorang karena penguasa akan menghalangi kita di tengah-tengah saja. Walaysa fi yadika ma uridu. Kata orang zuhud ini, walaysa fi yadika ma uridu. Aku tidak menginginkan apa yang ada di tanganmu. Wala fi yadi ma akhafaka alaih. Dan tidak ada di tanganku apa yang membuat kami takut kepadamu. Wa innama ataka man ataka liyastaghni bika amman siwaka. Hanya saja seorang yang datang dan datang kepadamu itu untuk mencukupkan ya mereka denganmu dari selainmu. Artinya orang yang datang kepadamu itu ingin meminta kecukupan dunia darimu, ya. Itu saja. Wa qad istaghnaitu anka biman aghnaka anni. Sungguh aku telah cukup dari engkau sebagaimana engkau cukup dari aku. Allahu Akbar. Inilah para ulama ridwanullahu alaihim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qudamah rahimahullah tentang sebagian para penguasa yang berkata kepada orang zuhud, ahlu agama, yang dia tidak mendekati penguasa namun dia juga tidak jauh dari penguasa. Dia taat pada kekuasaan selama itu benar, dan dia tidak taat pada kekuasaan ketika itu tidak benar, namun tidak keluar dari kekuasaannya. Namun mereka juga bukan penjilat. Mereka tidak dekat dan mencintai kekuasaan. Karena bila seorang mendatangi pintu kekuasaan, ya, pasti yang terjadi adalah membenarkan apa yang dikatakan penguasa. Ya, bahaya yang seperti ini. Dan setiap apa yang kita saksikan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahadihil atharu tubayyinu karahiyatu mukhalilatil as-salatin. Kata Al-Imam Qudamah, atar-atar ini, kisah-kisah ini menjelaskan kepada kita tentang karahiyah, yaitu dibencinya mukhalata as-salatin, bercampur, berbaur dengan para penguasa. Wa aidan fa inna dakhila ala salatin mu'arradun. Dan perkara yang lain juga Sesungguhnya orang-orang yang masuk kepada para penguasa itu, ia akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak semuanya. Karena kita berbicara dengan penguasa yang zalim, berbicara tentang penguasa dan pegawainya yang zalim. Tentu di sana ada penguasa-penguasa yang adil, penguasa-penguasa. Ya, tentu penguasa itu ada keadilannya, ada kedolimannya, itu perkara yang wajar manusiawi. Ya, dan banyak para ulama di dalamnya, maka kita tidak berbicara tentang ini. Yang dibicarakan oleh Al-Qudama dalam akhir bab halal wal haram adalah bagaimana sikap kita ketika atau kondisi kita ketika dihadapkan pada penguasa dan pegawai yang zalim. Maka yang pertama apa kondisinya? Kita berada di lingkaran kekuasaan itu, kita menjadi pegawainya, penyokong kekuasaan yang zalim itu misalnya. Ini dimaksud. Maka di sini sebutan wa aidan fa inna dakhila ala sultani mu'arradun. Jadi sisi lain juga bahwasanya seorang yang masuk pada lingkar kekuasaan itu, maka dia akan berpaling dari agamanya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Li ayya si Allah azza wajal. Dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa lihat kalau kuasanya zalim. Ya. Mendengar bentuk-bentuk syariat itu berang. Ya. Dan berusaha untuk membenarkan selalu apa yang dikatakan tuannya. Ya. Di sini disebutkan di antara keburukan dan kemaksiatan seorang hamba dan perpalingan seorang hamba dari agama Allah ketika ada pada lingkaran kekuasaan yang zalim. Ima yaf'aluhu au qauluhu ya au sak au sukutuhu. Berpalingnya seorang dan berbaca seorang kepada Allah dengan kuasa yang zalim itu bisa dengan perbuatan dia, bisa dengan perbuatannya melakukan aniaya kepada warganya, kepada masyarakatnya, au qauluhu, atau dengan aniaya dengan ucapannya, minimal dengan ucapan dia ya, atau perbuatan atau ucapannya. Dan banyak sekarang para penguasa-penguasa yang berada di lingkar kekuasaan, pegawainya dari kecil sampai besar, ya, banyak menyakiti masyarakatnya, terutama kaum muslimin. Ya. Yang pada hari ini terus-menerus agama Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikutinya selalu dibuat bulan-bulanan. Ya. Au sukutuhu, atau dia diam minimalnya, minimal sekali dia diam. Ya, jadi perpalingnya seorang dengan kekuasaan yang zalim itu kepada Allah, itu bisa dengan perbuatan dia melakukan tindak kriminal ya atas nama kekuasaan, atau ucapan yang menyimpang dan menyakiti agama Allah dan kaum muslimin ya tanpa malu lagi, atau minimalnya dia diam. Diam. Maka orang yang dia melihat kemungkaran adalah sementara dia mampu untuk berucap, maka kasyaitanu akros, seperti syaitan yang bisu. Disebutkan, dirinci oleh Al-Imam Qudamah, disebutkan amma fi'l, adapun perbuatan. Fa inna dukhula 'alaihim fi ghalibil ahwali yakunu ila amakinil maghsubah. Sesungguhnya masuknya mereka berada pada lingkar kekuasaan, kebanyakan kondisi mereka yaitu berada pada tempat-tempat yang terlarang. Ya, mereka duduk sebuah jabatan, duduk di sebuah instansi-instansi maksubah, rampasan. Ya, yang suka merampas hak orang. Jadi haram. Walau faradu annahu fi maudhi'in ghairi maksubin apil ghalibi yakunu ma tahtahu au ma yudilluhu min himatin au nahwiha min malihil haram. Kalau seandainya pun ditakdirkan dia pada instansi-instansi yang halal, yang tidak merebut hak harta orang lain, maka di tempat lain kebanyakannya mereka di bawah naungan, di bawah ya naungan atau khemah-khemah di sini disebutkan, dan yang semisalnya dari harta-harta yang haram. Bisa jadi kerjaan antum tidak haram di instansi itu, tapi bangunan yang dibangun itu dari harta yang haram, fasilitas yang diberikan itu dari harta yang haram. Ini dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wantifa'i bidalika haramun, dan memanfaatkan hal itu adalah haram. Walau faradu dalika halalan, kalau seandainya ditakdirkan ya naungan rumah instansi semuanya adalah halal, parubbama yaqa'u fi ghairihi min mahdurat, mungkin saja akan banyak sisi-sisi yang lain dia terjatuh kepada perkara yang haram. Imma ayasjuda lahu aw yatamassala lahu qa'iman, minimalnya mungkin dia akan sujud kepada penguasa itu seperti para ya pegawai-pegawai Firaun kepada Firaun ya. Aw yatamassala lahu qa'iman, atau mungkin dia akan berdiri untuk memuliakan, menghormati sang penguasa. Dia datang langsung berdiri, membungkuk dan seterusnya. Ya. Wa yahdimuhu wa yatawaddau lahu bisababin wilayatihi lati hiya alatu dhulumah. Atau mungkin dia akan melayani dengan pengelayaan yang maksimal kepada penguasa yang zalim. Atau dia akan mentawadukan dirinya dengan sebab kekuasaannya tadi yang dengannya sebagai alat kedzaliman. Ini perbuatan. Tentunya bentuk-bentuk perbuatan yang terlarang kepada penguasa yang zalim banyak. Dan kita berada di lingkaran itu, kita melayani penguasa kekuasaan itu, pasti kita akan berbuat sesuatu yang akan membinasakan kita. Sesuatu yang dilarang agama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berdaya dengan itu semua. Kadang-kadang dituntut untuk itu. Atau kadang-kadang penguasanya tidak menginginkan itu, tidak menuntut itu, tapi kita yang berbuat demikian karena kita cinta dan butuh kekuasaan. Khawatir dipecat, khawatir nanti enggak ini, ya cinta kekuasaan. Maka model-model yang seperti ini tanpa diminta untuk berdusta pun dia akan berdusta. Tanpa diminta dia untuk ya melayani pun dia akan melayani. Ya. Begitulah dunia, ya. Wa tawadu lidzalimi maksiyah, dan merendahkan diri kepada orang zalim adalah kemaksiatan. Bal man tawadu'a ligoniin li ajli ginai la li makna akhar yaqtadi tawadu dahaba thulusa dinahu. Bahkan kalau seandainya seorang tawadu kepada seorang yang kaya, merendahkan diri kepada orang yang kaya karena kekayaan dia, tidak karena makna-makna yang lain yang menuntutnya dia harus tawadu, maka telah hilang dalinya 2/3 agamanya. Kalau seorang merendahkan dirinya kepada orang yang kaya hanya semata-mata kekayaannya, bukan karena yang lainnya, maka kata Syekh telah hilang 2/3 agamanya. Jadi kalau misalnya dia orang kaya, dia juga orang soleh, dia juga orang baik, pemurah, ya boleh kita tawadu kepadanya. Bukan karena semata-mata kekayaannya, tapi karena kesolehannya. Ini tuntutan, ini harus. Tapi saya mengatakan semata-mata karena kekayaannya, bukan karena yang lainnya yang menjadikan kau tawadu kepadanya, telah hilang padamu 2/3 agamamu. Fakaifa idza tawadu lidzalim? Maka saya mengatakan bagaimana ketika engkau tawadu kepada orang yang zalim? Wa taqbilul yadi lahul maksiyah. Mencium tangannya adalah kemaksiatan, mencium tangan orang yang zalim kemaksiatan. Kata Syekh, ila ayakuna inda haufin, kecuali engkau pada saat takut, ketakutan. Ya, kalau enggak cium nanti dibrendel misalnya, nanti dipenjarakan atau macam-macam. Maka kalau kondisi ini perkara yang berbeda. Au li imamil adil, atau mencium tangan karena imam yang adil, ini boleh. Wayah mana tadi? Au alimin yastaiqu dzalik, atas orang yang alim maka berhak untuk mendapatkan itu. Fa amma ghairu ma dzakarna, adapun selain apa yang kami sebutkan itu, fala yubahu fi haqqihim ila mujarradis salam, maka tidak boleh ya pada mereka untuk mencium tangan mereka kecuali hanya salam saja. Jadi di sini kalau kita sebutkan, kita perhatikan kata lima syekh, yang boleh cium tangan itu adalah imam yang adil dari penguasa, kemudian para ulama. Para ulama, orang alim yang berhak untuk dicium tangannya kalau mau, kalaupun kita mau cium tangannya. Ya, ayah, seorang anak pada ayahnya, istri pada suaminya, ini dibolehkan. Ya. Tapi selain itu apa? Hanya ucap salam saja, ya. Ini tentang apa? Tentang perbuatan. Jadi ketika kita pada lingkaran kekuasaan tadi, maka banyak mudharat kita yang sulit kita berlepas dari perbuatan menentang Allah Subhanahu wa taala tadi, bila lingkaran kekuasaan itu lingkaran kekuasaan yang zalim. Ya. Yeah. Kita bisa lihat bagaimana pemimpin yang zalim, sumpah serapa dia sebutkan, mencela orang, suka dia, kebijakannya merugikan warganya. Mana itu pejabat-pejabat itu? Diam, takut dipecat, ya, dan seterusnya. Maka itu keburukan bila kita berada di lingkaran itu. Ya. Ini dari sisi perbuatan. Wa amal qaul, adapun dari sisi ucapan, bahwa ayyad u li zalimi. Di antara keburukan di lingkaran kekuasaan dari sisi ucapan, kata Syekh, adalah dia akan mendoakan bagi orang yang zalim, mendoakan kepada orang yang terus di atas kekuasaan. Dan pada hari ini terbukti berjuang mati-matian, berdoa mati-matian agar si Pulan tetap menjadi penguasa walau dia zalim. Kenapa? Dengan kedolimannya dia dapat kekuasaan. Ya. Nah, dia cinta kekuasaan tadi. Maka walau zalim pun, walau dusta pun, tetap dia bela junjungannya. Kenapa? Karena dia dapat bagian dari dunia. Kalau enggak dapat dari dunia, mustahil dia akan berjuang seperti itu. Kullu man arada as-sultan, kullu man arada ya as-sultan, barang siapa yang menginginkan kekuasaan, ya pasti dia mengorbankan agamanya. Dia akan korbankan agamanya. Bahkan lebih buruk lagi, dia berkata firman Allah, berkata hadis Rasul, berkata kaidah-kaidah agama, seakan-akan dia adalah alim, seakan-akan dia adalah paham agama. Ya. Sungguhnya dia telah menjual agamanya. Sungguhnya dia telah menjual agamanya bistaman yang qalila, dengan harga yang sangat remeh. Li anna dunya wa hayyinu. Karena dunia itu remeh sekali. Bahkan dunia ini tidak lebih baik daripada selembar sayap ekor apa? Pauto, nyamuk ya. Iya kan? Subhanallah. Nah, ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mewanti-wanti kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badirul a'mal, badirul a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segeralah kamu beramal saleh sebelum datang musibah yang besar, fitnah yang besar seperti fitnah gelapnya potongan-potongan malam yang gelap gulita. Segera. Jadi kalau sebelum datangnya masa yang gelap gulita, yang huru-hara terjadi di mana-mana, ya, termasuk penguasa yang zalim, segera amal saleh. Dengan amal saleh itu kita akan istiqamah di atas sunnah Nabi, di atas agama Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisinya. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fitnah yang sangat gelap gulita. Kalau malam gelap gulita tanpa cahaya, bisakah kita berjalan dengan baik? sampai tujuan pulang rumah? Enggak, mungkin nyasar. Saking gelapnya, mata kita kan enggak bisa melihat apa-apa kalau gelap gulita kecuali secercah cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan lebih jauh, fitnah yang gelap gulita itu disebutkan yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi bihi kafiran wa yumsi bihi mu'minan wa yusbihi kafiran. Seorang yang paginya seorang muslim, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Allahu Akbar. Ini fitnah yang sangat besar, yang gelap, sehingga orang muda cepat melesat dari beriman kemudian menjadi kufur. Baik paginya beriman, sorenya kufur. Sorenya beriman, paginya dia kufur. Cepat banget kan waktunya. Dia butuh tahunan, bulanan, harian. Tuh sehari itu dia telah menjadi orang yang labil. Besar kapitnya ini, sangat besar. Apa sebabnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebabnya apa orang itu pagi bisa beriman kok sorenya sudah kafir? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yabi'u dinahu bi aradi minat dunya. Nah, dia jual agamanya untuk dunia. Yabi'u dinahu, dia jual agamanya bi aradi minat dunya, dengan segenggam kekuasaan, segenggam dunia. Di dunia umum, kekuasaan bagian dari dunia, dan kekuasaan adalah dunia yang paling dikejar oleh hamba. Karena bila seorang punya kekuasaan, dia akan dapatkan semuanya. Harta akan mudah dengan kekuasaan, apalagi zalim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya seorang pada lingkar kekuasaan yang zalim. Nih. Nah, au yusni alaihi au yusaddiquhu bima yaqulu bi batilin sarihin qaulah, atau engkau akan memuji dia kan sisi, masih dari sisi apa, ucapan ya. Jadi disebutkan berdoa kepada penguasa yang zalim, maksudnya berdoa di sini bukan untuk berdoa dapat hidayah agar Allah beri, enggak, kalau ini harus, tapi berdoa kepada Rabb-nya agar dia menjadi penguasa lagi. Kemudian memujinya, ya, sesuatu yang tidak ada pujian padanya. Membenarkannya, apa-apa yang dia ucapkan dari kebatilan yang jelas dari ucapannya. Seorang membenarkan ucapan-ucapan penguasa yang zalim, yang batil, yang jelas kebatilannya, dia tetap katakan dibenarkan. Apalagi media dikuasai. Dan propaganda Yahudi dipakai oleh mereka. Apa propagandanya? Kabarkan terus, beritakan terus kebohongan, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Kebohongan itu akan terus dirasa benar oleh masyarakat, karena terus didengung-dengungkan. Ya. Begitulah metode Yahudi sepanjang zaman. Au bitahriki ra'sah, atau mungkin dengan menundukkan kepala kepadanya. Au bistibsyari fi wajhi, atau nampak ceria pada wajahnya, berbinar-binar ketika bertemu penguasa yang zalim. Au yudhiru lahu al-hubbi wal muwalati wal istiyaqi ila liqa'i, atau dia menampakkan kecintaan dan perwalian serta merindukan untuk berjumpa dengannya. Ya, cinta banget kalau dia datang malah zalim. Kenapa? Karena kalau dukung dia dapat segenggam dunia dan memberikan perwalian kepadanya, pilihan-pilihan, serta rindu banget ketika berjumpa dengannya. Allahu Akbar. Ya, wal hirsu ala tuli baqaihi, dan bersemangat agar dia terus ya menjadi penguasa, baqa tul, panjang usianya dan panjang kekuasaannya. Fa innahu fil ghalibi la yaqtasir ala salam, maka yang demikian kebanyakannya tidak akan mencukupkan salam semata kepada penguasa. Bal yatakallam, bahkan dia akan berucap, berbicara. Wala ya'du kalamuhu hadil aqsam, dan tidaklah ya kembali ucapannya kecuali apa yang tadi disebutkan, bagian-bagian disebutkan. Ima mendoakan kezalimannya, atau memujinya, ya, dan yang lain-lainnya. Ini dari sisi apa? Ucapan. Wa qad jaa bil athar, dan telah datang sebuah athar, man da'a li dhalimin bitulil baqa'i faqad ahaba ayyu sallahu. Ya, ayyu sallahu. Man da'a li dhalimin, barang siapa yang berdoa untuk orang-orang yang zalim, bitulil baqa'i, agar dia langgeng kekuasaannya, faqad ahaba ayyu sallahu, maka dia mencintai Allah menentangnya. Dia mencintai kalau Allah membencinya. Atau dia mencintai membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang tidak ingin dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin dimurkai Allah. Bahkan ucapan kita mencintai. Saya orang yang cinta Allah. Saya ini orang Islam. Saya seorang ustaz. Saya seorang yang keluar pesantren. Saya hafal ya itu. Karena begitu memamperkannya. Hadhi kulluha la yanfa. Semua ini tidak bermanfaat. Ya. Kapan? Ketika didapatkan dalam praktek amalnya melisi apa yang dia ucapkan. Ucapan kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, seakan-akan dia juga alim. Ya. Tapi ketika dia berdoa kepada yang zalim untuk langgeng kekuasaannya, maka disebutkan faqad ahaba ayyusallah, maka dia telah mencintai Allah memurkai dia, menentang dia. Ya. Betapa banyak kita ini mengharap ridho Allah, mengharap sayang Allah, dan kita sendiri membual tentang cinta kepada Allah, tapi sungguh Allah memerangi kita. Dengan apa? Dengan perbuatan kita tadi. Ya. Di antaranya berdoa kepada penguasa yang zalim untuk kekal dengan kekuasaannya. Dan ketahuilah, tidaklah seorang menginginkan penguasa zalim jadi penguasanya kecuali dia ingin segenggam dunia. Segenggam dunia, dia akan jual apapun yang ada padanya untuk meraih dunianya itu. Maka yang demikian dikhawatirkan hadis yang kita bacakan tadi mengenainya. Ya. Wa la yajuzu du'a'uhu lahu illa ay yaqula aslahakallah awwafakallah aw nabi dalik. Maka tidak boleh seorang berdoa kepada penguasa yang zalim kecuali hanya kita ucapkan kepadanya, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah menyepakatimu, dan yang semisal itu. Boleh kalau itu. Makanya dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berdoa agar pemimpin itu adil. Ya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kepada kami seorang pemimpin yang bertakwa. Atau Nabi mengatakan apa? Allahumma aslih wulati umurina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya rabbal alamin. Wahai Rabb kami, jadikanlah pemimpin kami orang-orang yang merahmati, menyayangi kami. Allahumma aslih wulati umur, ya Allah perbaikilah penguasa-penguasa kami. Jangan jadikan penguasa kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Begitu doanya. Ya, bukan untuk mendapatkan kekuasaan langgeng pada seorang, tidak. Tapi siapapun jadi penguasanya, Ahlussunnah mendoakan kebaikan kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dia dari si agamanya, dari si kebijakannya, dan yang lain-lain. Bukan ya agar dia kekal atau dia lengser. Ya. Wa amma sukutu, adapun diamnya, fahuwa ayyura fi majalisihim minal furshil harir. Ya, seperti dia melihat dalam majelis-majelis penguasa yang zalim itu karpet-karpet dari permadani dari harir. Apa harir? Bukan mobil. Ada harir mobil ya. Apa namanya? Sutra, harir sutra. Berarti harir itu sutra, mobil sutra itu ya. Wa awanil fiddah, atau bejana-bejana dari perak, al malbusu ya, al muharram ala gulmanihim minal harir. Yang pakaian-pakaian itu dipakai, pakaian haram itu dipakai pelayan-pelayan mereka. Ya, artinya mungkin pakaian-pakaian sutra itu dipakai oleh pelayan-pelayannya. dan yang semisalnya fayaskut dan dia diam. Wa kullu ma ra'a syai'an min dhalika wa sakata, barang siapa yang melihat segala sesuatu demikian kemudian dia diam, fa huwa syarikun fihi, maka dia bersama mereka dalam kejahatan, bersama mereka dalam kemaksiatan. Dia melihat dan dia diam. Wa kada idza sami'a min kalamihim ma huwa fuhsya wa kadhib wa syatan wa ida. Dan begitu juga apabila dia mendengar dari ucapan-ucapan mereka, dari kekejian, kedustaan, cacian, dan menyakitkan sebagian kaum atau kaum muslimin. Fa'idha sukutu an dhalika kalam kulluh haram. Apabila dia diam pada perkara semua itu, maka semua itu adalah haram. Li'annahu yajibu alaihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Karena wajib baginya saat itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena dia di dalam kekuasaan itu. Wajib baginya untuk menegakkan ini. Bila tidak mampu, maka jangan dekati kekuasaan. Maka mereka-mereka yang ingin menjadi penguasa, perhatikan ini semua. Jangan hanya melihat dari sisi kebaikan menjadi seorang penguasa. Berdari dengan kisah Yusuf yang minta kepada penguasa jadi bendahara. Yakinkah kita seperti Yusuf alaihi salam, yang dengannya negeri Mesir menjadi makmur di tangannya, atau kita akan menjadi melarat dengan hutang terus? Kan menteri keuangan tuh Yusuf itu. Iya kan? Yusuf itu menteri keuangan. Iya kan, banyaknya orang begitu, boleh minta kekuasaan seperti Nabi Yusuf. Setelah jadi penguasa kayak Yusuf tidak? Enggak. Ya. Tidak, kalau di sana, tapi kalau keberadaan kita di sana bisa mengecilkan kemadharatan saja, bertahanlah di sana. Bertahannya seorang menjadi penguasa itu adalah minimal maksimal membuat keadilan. Minimalnya mengurangi kemadharatan. Jadi hendaklah jadi penguasa ada berjuang jihad fisabilillah dengan kemampuan yang dia miliki. Dan tentunya ada di antara mereka yang tulus di dalam menjadi penguasa, menjadi jabatan-jabatannya, berjuang untuk agamanya. Ya. Fa in qulta, apabila engkau mengatakan innahu yakhafu ala nafsihi fa huwa ma'dhurun fi suqut. Apabila engkau mengatakan sungguhnya dia kan dalam ketakutan pada dirinya, maka dia diberi udur karena diamnya. Qulna, maka kita katakan sadaqta, kamu benar yang demikian. Illa annahu mustagnin an ayyurida nafsahu lirtikabi ma la yubahu illa bi'udrin. Li'annahu law lam yadkhulu wa yushahid lam yajib 'alaihi al-amru wa nahyu. Benar, kalau orang takut diam boleh, karena mengingkari kemungkaran itu tiga, ya kan? Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi. Adabul iman. Kalau orang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau bisa dengan apa? Dengan hatinya diam. Itu selama-lama iman. Betul itu. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah kekuasaan yang dia memasukkan dirinya, menceburkan dirinya pada kekuasaan yang zalim itu, kemudian dia mendiamkan hal itu, ini tidak berlaku baginya. Ya. Karena dia, kalau seandainya dia tidak masuk pada kekuasaan, tidak menyaksikan kemungkaran itu, maka tidak wajib baginya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa kullaman alima bi fasadin fi makanin, maka setiap orang yang melihat kerusakan di sebuah tempat, wa alima annahu idza hadara lam yaqdir ala izalat ala izalatihi, dan dia mengetahui apabila dia hadir di tempat itu tidak mampu untuk menyirnakan kemungkaran tersebut, lam yajid alam yazuju lahu ayahdura, maka tidak boleh baginya untuk hadir di tempat itu. Kaidah ya. Apabila seorang mengetahui kerusakan di sebuah tempat, kemudian kalau dia menghadiri tempat itu tidak bisa menghilangkan kerusakan di tempat itu, jangan pernah hadir. Ketika hadir, engkau akan diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan salah satunya. Tidak boleh amar ma'ruf terus meninggal nahi mungkar, tidak boleh. Tidak boleh juga nahi mungkar terus ma'rufnya enggak ada, enggak boleh. Mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak bisa, maka begitu kekuasaan, segitu kreditnya kekuasaan, kalau antum tidak merasa mampu merubah atau minimanya memberikan sedikit cahaya kepada mereka sehingga kemudaratan lebih kecil, maka jangan pernah masuk di dalamnya. Karena akan diminta pertanggungjawaban besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau masuk di dalam tersebut? Melihat berbagai macam kerusakan, engkau diam saja. Oh, kami tidak mampu ya Rabb. Ah, bertanya, kenapa engkau tidak keluar saja dari itu? Kenapa engkau masuk di dalamnya? Lihat kisah tentang Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika dia menawarkan dirinya menjadi seorang bendahara negara, menteri keuangan yang jujur, yang mampu, adil. Terbukti tidak? Terbukti. Masyarakat Mesir dalam keadaan penceklit, tangan dia menjadi makmur. Masyarakatnya bisa dibagi dengan gratis dan tidak kelaparan pada masa penceklik. Ya, dibagi. Orang datang dibagi, dibagi beras, dibagi gandum. Beras enggak ada, gandum. Dibagi. Bukankah kisah tentang saudara-saudara yang dulu membuang Yusuf itu datang kepada Yusuf saat itu di Mesir, padahal dari negeri Madian, jauh, datang ke negeri Mesir, iya kan? Dibagi tidak? Dibagi sama Yusuf, semuanya dibagi, masyarakat banyak dibagi. Ini luar biasa pada masa penceklik seperti itu. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tiga perkara, tiga kondisi kita ketika berada di lingkaran orang yang zalim. Ya. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Namun tidak berarti kita dengan kekuasaan yang zalim juga keluar dari kekuasaannya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang pertengahan. Tidak mendukung kezaliman penguasa, dia juga tidak menjelek-jelekan penguasa atau menggalang masa untuk memberontak penguasa. Tidak, kita bersabar dengan kedzaliman penguasa sebagaimana bersabarnya para imam-imam dulu tentang kedzaliman penguasa, tetapi mereka juga tidak mendekati kekuasaan. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan pernah mendekati kekuasaan kalau kita tidak mampu merubah kekuasaan karena kedolimannya. Jadi yang dirubah itu kedolimannya. Sistem suap penyuap ini bisa enggak dihilangkan? Bisa enggak? Kadang-kadang enggak boleh pungli, tapi nyatanya suap penyuap terjadi juga. Slogan saja. Iya kan? Tidak boleh pungli, tidak boleh suap penyuap, nanti ditangkap. Kenyataannya kan enggak, ada aja yang begituan. Bahkan difasilitasi. Suatu pasti ada begitu kan? Penguasa. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang zalim itu berat sekali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannal ladina, apa yang surat Ibrahim itu, lihat. Antum kalau pengen tahu beratnya kedzaliman, baca pada akhir surat Ibrahim. Yang para imam-imam masjid yang terkenal, mereka kalau baca pada akhir surat Ibrahim, mereka pasti menangis. Seharusnya kita pun menangis. Ya. Pada surat Ibrahim, lembar terakhir, itu dari ayat 42. Dari ayat 42 sampai akhir, sampai ayat 52. Jadi berapa tuh 42 sampai 52? 10 ayat. Baca 10 ayat itu. Allah katakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyami taskhasu fil absar, ya. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya, terus sampai akhir baca. Ya, zalim berat. Itu kalau kedzaliman kita satu sama satu. Bagaimana kalau kedzalimannya adalah seluruh rakyatnya? Binasa nanti kayak Firaun. Fir'aun itu di kuburan sekarang ini dia diperlihatkan nyala neraka dan dia sudah menjerit-jerit tidak sanggup. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asila wa yauma taqumu as-sa'ati udkhilu 'ala fir'auna ashadal 'adab. Neraka itu dinyalakan, diperlihatkan kepada mereka Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan petang. Pada hari terjadinya kiamat, Fir'aun dan bala tentaranya dimasukkan ke adab neraka yang sangat keras. Zalim. Ya. Tapi juga Allah memuji penguasa-penguasa yang adil, penguasa-penguasa yang adil. Bahkan doa penguasa yang adil akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu da'watuhum. Ada tiga kondisi atau tiga bentuk manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hatinya adalah al-imamu adil, yaitu imam yang adil. Imam yang adil dicintai masyarakatnya. Bentuk imam itu adil enggak adil, lihat masyarakatnya mencintai atau tidak. Ya. Dan keutamaan imam yang adil, yang lebih hebat lagi adalah dia akan diberikan naungan yang tidak naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudiluhumullahu yauma la dila ila dulu. Dzakara fil ula al-imamu adil. Ada tujuh kelompok manusia yang akan dapat naungan Allah yang tidak ada naungan pada hari kecuali naungan Allah. Yang pertama disebutin siapa? Imam yang adil. Ya. Namun kita juga mesti adil bersikap pada penguasa yang zalim. Adil juga. Kita ini kadang menuduh orang zalim tapi tidak adil. Nah, ini kaidah Iwan. Ya Allah sebutkan kan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu. I'dilu wa aqrab litaqwa. Janganlah kebencian kita pada suatu kaum membuat kita tidak berbuat adil kepadanya. Adillah, karena adil itu adalah apa? Lebih dekat dari ketakwaan. Jadi kalau kita bermasalah dengan orang, kita melihat seorang pegawai penguasa mungkin ada yang zalim, ya kita katakan dia zalim di pihak itu, tapi tidak zalim semuanya. Kita harus adil. Ya, kadang ada pegawai-pegawai yang nakal. Ya, ada pegawai-pegawai nakal. Tapi tidak lantas katakan seluruh pegawai nakal, tidak boleh. Nah, di antara mereka insyaallah ada pegawai-pegawai yang jujur. Yang kita bahas ini adalah pada penguasa dan pegawainya yang zalim. Ya. Namun ya tidak berarti tidak sedang membahas penguasa-penguasa yang adil atau yang ada keadilan, ada kedzaliman. Yang jelas bentuk apapun kekuasaan selalu ada kedzaliman. Ya. Kecuali kekuasaan khulafa ar-rasyidin. Dan nanti khulafa ala ahdi nubuwah mahdi. Itu aja. Kalau selainnya ya masih ada kedzaliman-kedzaliman. Maka daripada itu, ini sebagai nasihat beliau kepada kita agar kita berhati-hati dengan kekuasaan. Namanya kekuasaan, orang itu berkuasa mudah untuk sewenang-wenang. Ya, manusia itu mudah untuk zalim. Yang tidak zalim kan Allah saja. Allah telah mengharamkan pada dirinya kedzaliman. Tidak mungkin Allah zalim. Dan Allah perintahkan kepada kita, dan Allah pun mengharamkan pada kita kedzaliman. Ya, mudah-mudahan kita tidak menzalimi siapapun. Dan kalaupun kita menzalimi seorang, mudah-mudahan Allah memaafkan sebagaimana orang itu memaafkan kita dari kedzaliman kita. Saya rasa cukup karena waktunya sudah siang. Tidak ada pertanyaan kan? Baik, subhanakallahumma hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.